Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Kamis malam Jumat Musalla Al-Manar Becen Kota Bantul rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di bab tentang keutamaan ilmu agama. Hadis selanjutnya adalah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan, "Lan yashba'a mu'minun min khairin." Seorang mukmin itu tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Hatta yakuna muntahahu al-jannata, sampai ujung akhirnya adalah surga. Rawahu At-Tirmidzi, diriatkan oleh At-Tirmidzi. Waqal, dan Tirmidzi mengatakan hadisun hasanun. Jadi hadis ini, jadi hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya seorang mukmin, yaitu mukmin yang sempurna imannya. Seorang mukmin yang berkualitas imannya, seorang mukmin yang bagus keimanannya, tidak akan pernah merasa puas min khairin dengan kebaikan, yaitu segala hal yang mendekatkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaitu berarti semua bentuk ketaatan. Wa asrafuha al-ilmu ad-dini, dan bentuk ketaatan yang paling mulia adalah ilmu. Ya, mempelajari ilmu, demikian juga mengajarkan ilmu agama. Sebagaimana perkataan seorang ulama masa silam, Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala, beliau mengatakan, "La a'lamu ba'da nubuwati afdalu minal ilmi." Aku tidak mengetahui setelah kenabian sesuatu yang lebih utama dibandingkan ilmu. Aku tidak mengetahui setelah kenabian satu amal saleh yang lebih utama dibandingkan ilmu, yaitu mempelajari ilmu dan mengajarkan ilmu. Bahkan ilmu ini adalah di antara tugas pokok kenabian, mengajarkan ilmu. Hatta yakuna muntahahu al-jannah, sampai ujung akhirnya adalah surga. Maka di sini disampaikan tentang kapankah titik kepuasan. Kapankah titik kepuasan seorang mukmin dengan kebaikan. Maka seorang mukmin itu tidaklah sampai pada titik puas dari kebaikan sampai dia meninggal dunia, kemudian masuk surga disebabkan amal-amal kebajikan yang dia lakukan selama di dunia. Boleh juga dimaknai adalah alasan. Boleh jadi dimaknai dengan alasan, artinya alasan kenapa tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Maka alasannya adalah supaya tempat kembalinya adalah surga Allah Subhanahu wa taala, karena surga itu derajat dan tingkatnya berbeda-beda Ya, tergantung perbedaan kebaikan dan tingkatan kebaikan yang dimiliki oleh seseorang. Ya, maka kata-kata di sini ada penjelasan tentang makna hatta, sampai atau sehingga. Maka hatta di sini, di hadis ini, memiliki dua kemungkinan arti dan maksud. Ya, yang pertama tadi, untuk menunjukkan titik akhir. Untuk menunjukkan titik akhir kepuasan. Seorang orang yang beriman, yang dengan iman yang sempurna, itu baru puas kalau masuk surga. Selama belum masuk surga, maka dia tidak merasa puas dengan kebaikan. Artinya dia terus rakus dengan kebaikan sampai wafatnya. Sampai akhir hayatnya. Setelah menjumpai akhir hayat, barulah dia mendapatkan kepuasan. Sebelum itu dia tidak pernah mendapatkan kepuasan. Dan boleh juga hatta di sini maknanya adalah alasan. Kalimat setelah hatta menunjukkan alasan kenapa mereka tidak puas-puas dengan kebaikan. Alasannya adalah karena mereka ingin agar tempat kembalinya adalah surga. Yang surga itu derajatnya beda-beda tergantung kebaikan yang dulu dilakukan di dunia. Maka berkenaan dengan surga dan neraka, satu hal yang menarik untuk kita ingat dan kita perhatikan. Bahasanya surga itu punya pintu, neraka itu juga punya pintu. Masing-masing pintu perlu kunci. Namun satu hal yang wajib untuk diingat, kuncinya surga sama kuncinya neraka itu di dunia. Kuncinya surga itu di dunia, kuncinya neraka itu di dunia. Maka kalau mau nyiapkan kunci untuk buka surga nanti di akhirat, itu nyiapkannya di dunia. Nabi sampaikan ada kunci, ada pintu puasa, ada pintu royan, pintu puasa. Kuncinya di mana? Carinya di akhirat? Tidak. Kuncinya itu di dunia. Maka kegiatan pokok kita di dunia ini nyari kunci. Kegiatan pokok manusia di dunia ini cari kunci. Ada orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, dan pikirannya untuk cari kunci surga. Yang Nabi katakan ada orang yang bisa masuk pintu surga dari semua pintu. Berarti dia pegang semua kunci. Ada yang dipanggil dari semua pintu. Oh, itu berarti ketika di dunia, dia bisa mengumpulkan semua kunci surga. Ada orang yang menghabiskan waktunya, tenaganya, hartanya, pikirannya selama di dunia untuk cari kunci neraka. Maka surga itu ada kuncinya, neraka ada kunci, surga itu ada pintunya, neraka ada pintunya. Semua pintu perlu kunci dan harus pakai kunci. Dan kunci itu semua letaknya di dunia. Maka masing-masing dari kita perlu mengevaluasi dirinya. Di dunia ini cari pintu surga, cari kunci pintu surga, atau cari kunci pintu neraka. Ya, maka sampai akhirnya adalah surga Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu sampai akhirnya adalah kematian. Yang setelah kematian mereka masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, maka tadi kebaikan yang paling utama, termasuk kebaikan yang paling utama adalah ilmu, mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu. Oleh karena itu kita jumpai para ulama ketika ditanya, belajar agama, ngaji, itu sampai kapan? Maka mereka semua menjawab, ngaji itu sampai mati. Ngaji itu sampai mati. Ya, kalau bosan menjadi pendengar, ya ngajinya ganti menjadi pembicara. Nah, sehingga ngajinya ngaji yang mungkin lebih serius. Di samping kemudian ngajinya tentu ngaji yang harus lebih serius. Sehingga kalau bosan jadi peserta nanti bisa jadi pemateri. Nah, anehnya sebagian orang ngajinya tetap maunya nyantai, gak mau serius, namun untuk hadir dan ikut sudah bosan. Sudah bosan, padahal kiat penting untuk gak bosan ya tinggal diganti fungsinya. Kalau dulu fungsinya adalah pendengar, kemudian beralih fungsi jadi pembicara. Namun tentu syaratnya lain. Kalau orang cuma mau menikmati jadi pendengar sampai mati, ya ngajinya santai saja. Ngajinya santai saja. Tidak perlu kemudian belajar bahasa Arab, tidak perlu ini, tidak perlu itu, santailah. Kalau kemudian nanti kalau kelamaan kayak gini bosan ya. Maka kemudian mau beralih fungsi ya ngajinya lebih serius. Disebut dengan harus belajar ilmu alat namanya. Ilmunya ilmu alat. Kalau jadi pendengar itu kan menerima produk. Instan menerima produk. Jadi pembicara, pemateri ya, punya kewajiban untuk memasak, ya, ngolah. Masak, ngolah. Nah, untuk masak dan ngolah perlu alat. Maka harus belajar ilmu alat. Nah, Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ditanya tentang ilama tatlubul ilma. Sampai kapankah engkau menuntut ilmu? Kalau banyak orang di tempat kita, sampai nikah jawabannya. Nanti habis nikah, leren. Sebagian orang sampai punya anak, habis punya anak menghilang dari peredaran. Sebagian orang sampai kapan kah engkau menuntut ilmu? Sampai sibuk. Dan kalau sudah merasa sibuk, maka kata orang terkena penyakit muntaber, mundur tanpa berita. Mundur tanpa berita. Ini dulu rajin ngaji kok kemudian enggak pernah kelihatan, enggak ada yang dipamitin, enggak ada beritanya. Maka Imam Ahmad ditanya, sampai kapankah engkau menuntut ilmu? Maka Imam Ahmad mengatakan, ma'al mihbarah ilal makbarah, bersama tinta, bersama kegiatan mencatat, sampai ke liang lahat. Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala ditanya, ila mata tasma' sampai kapankah engkau mendengar ilmu? Yaitu duduk sebagai pendengar, mendengarkan ilmu. Beliau katakan ilal maut, sampai datangnya mati. Di satu riwayat ada ungkapan dua orang yang tidak akan pernah puas, namun keduanya bukanlah dua hal yang sama, namun dua hal yang beda dan kontras. Dua-duanya tidak pernah puas. Yang pertama, talibu ilmin, pencari ilmu. Maka pencari ilmu yang sejati tidak pernah puas. Karena ketika seorang itu memasuki dunia ilmu, ternyata dia lihat, bahasanya apa yang dia pelajari semacam ini ternyata bagaikan seorang yang berdiri di tepi pantai. baru keceh saja. Baru keceh saja, baru basah-basahan dikit, ternyata ada samudra ilmu yang tidak bertepi. Maka dia tidak puas. Kemudian yang kedua, thalibud dunya, pencari dunia. Tidak akan pernah puas. Ya, dunia boleh jadi bentuknya pujian orang. Maka orang yang memburu pujian orang itu tidak ada titik akhirnya. Tidak ada titik akhirnya sampai mati. Kalau dunia itu bentuknya harta, maka pemburu harta juga tidak ada titik akhirnya. Nabi katakan jika seorang manusia itu diberi dua lembah sepenuh, dua lembah isinya emas semua, maka dia akan minta lembah yang ketiga. Dan tidak ada yang menghentikan angan-angannya kecuali jika mulutnya sudah disumpal tanah, kata Nabi. Nah, baru kemudian ini berhenti. Ini, kalau orang itu pemburu jabatan, pemburu dunianya namanya jabatan, juga tidak ada akhirnya. Maka ketika usia produktif, ya niti karir, setinggi mungkin. Setelah mentok, atau kemudian tidak bisa lanjut karena pensiun, ya, maka banting setir, maju pilkada. Nah, orang buru jabatan lagi. Maka tidak ada habisnya. Tidak ada habisnya dan tidak pernah puas. Ya, maka dunia itu seperti ilmu agama. Ya, itu seperti air lautan. Ya, kata para ulama, saya belum pernah nyoba, air lautan itu diminum malah tambah haus. Tidak menghilangkan dahaga. Yang menghilangkan dahaga itu air tawar. Kalau air laut itu tidak menghilangkan dahaga. Ya, tetap haus dan haus. Maka semuanya orang yang kemudian cinta dengan ilmu, ya, maka semakin dia mendapatkan ilmu semakin kurang. Demikian juga orang yang memburu dunia dengan berbagai macam bentuknya. Maka di hadis ini ada dua orang yang tidak merasa pernah merasa puas. Maka kenikmatan dengan sesuatu yang didengar yaitu ilmu, Nabi serupakan dengan kenikmatan dengan sesuatu yang dikonsumsi dan dimakan. Ya, maka di Nabi sampaikan dalam hadis yang terakhir kami kutipkan, kenikmatan karena mendengar ilmu itu Nabi serupakan dengan kenikmatan menikmati dan mengkonsumsi makanan. Ya, maka orang yang beriman tidak akan pernah puas dengan kebaikan, di antaranya adalah ya, belajar ilmu agama atau mengajarkannya, hatta yakuna muntahau al-jannah, sampai ujungnya adalah surga. Artinya dia akan terus bertahap. Ya, ujungnya adalah surga. Maka ini menunjukkan bahasanya untuk menuju titik tersebut pakai tahapan-tahapan. Menuju titik kebahagiaan itu ada titik surga tersebut ada bertahap, tahapan yang harus dilewati dan dilalui. Sampai akhirnya mengantarkan pada surga Allah Subhanahu wa taala. Dan tentang pentingnya ilmu terdapat perkataan menarik yang disampaikan oleh Imam Ahmad rahimallahu taala. Beliau katakan bahasanya manusia lebih membutuhkan ilmu agama dibandingkan makanan dan minuman. Nih. Karena orang itu membutuhkan makanan dan minuman paling sehari sekali atau dua kali saja. Adapun kebutuhan terhadap makanan, terhidup terhadap ilmu, maka itu sejumlah tarikan napasnya. Maka orang butuh pada makanan itu sehari cuma sekali ataukah dua kali. Dulu ketika awal-awal saya membaca ini kok enggak cocok ya dengan orang Indonesia. Makan sehari tiga kali. Namun setelah tambah waktu kok kemudian yang sehat itu ternyata makan nasi cuma sekali, Pak, katanya, Pak. Makan nasinya cuma sekali. Diet kan. Yang sehat itu pola makan nasinya cuma sekali atau dua kali, enggak kemudian sampai tiga kali makan nasi. Oh, mungkin ini cocok ini kalau demikian. Kata Imam Ahmad, orang butuh makanan pengenyang, nasi gitu. Kebutuhannya sehari sekali ataukah dua kali saja. Nanti kalau sampai tiga kali nanti bikin kegemukan, bikin ini, gula, ini bikin ini dan itu. Namun kalau kebutuhan manusia terhadap ilmu agama itu setiap tarikan napasnya. Karena setiap detik kita berakidah. Setiap detik kita berakidah. Maka akidah apa yang harus kita miliki? Perlu ilmu agama. Setiap detik kita punya pikiran dan kehendak. Nah, pikiran mana yang boleh dan yang tidak boleh. Pikiran mana yang harus disingkirkan. Pikiran mana yang boleh dibiarkan nyantol di diri kita dan hati kita, perlu ilmu. Kemudian pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini menunjukkan mulianya orang-orang yang berilmu. Mereka lah orang yang belajar ilmu agama, kemudian menunaikannya dengan mengamalkannya, memberikan manfaat kepada banyak orang dan yang lainnya. Yang menunjukkan mulianya mereka adalah pengganti para nabi. Kemudian hadis ini menunjukkan motivasi untuk melakukan amal kebaikan dan terus-terus menerus melakukan amal kebaikan. Jangan pernah merasa puas. Pahala saya sudah banyak, amal saya saja sudah berlimpah. Jangan pernah punya pikiran demikian. Orang yang beriman tidak pernah merasa puas dengan kebaikan. Tidak pernah mengatakan, saya sudah cukup dengan amal-amal soleh saya. Amal soleh saya sudah cukup banyak. Maka orang yang beriman tidak akan mengucapkan ucapan semacam ini. Namun senantiasa rakus, senantiasa ingin nambah dan seterusnya. Dan satu-satunya nikmat yang Allah perintahkan nabinya supaya minta tambahan kepada Allah adalah ilmu. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untukku. Hadis ini motivasi untuk melakukan amal kebaikan. Dan di antara amal kebaikan yang paling utama dan paling mulia adalah mengajarkan ilmu agama. Belajar ilmu agama dan mengajarkannya. Ada hadis yang semisal semakna dengan hadis ini yang dikutip di Bahjatun Nadhirin. Ya, Nabi katakan man humani la yashba'ani. Ada dua orang rakus yang tidak pernah puas. Man humun fi ilmin la yashba'. Orang yang rakus dengan ilmu agama tidak pernah puas dan orang yang rakus dengan dunia tidak pernah puas. Maka orang yang berilmu, di Bahjatun Nadhir disampaikan, orang yang mencari ilmu agama, dia rakusnya tidak pernah puas dengan ilmu. Karena tidak pernah puas dengan ilmu adalah konsekuensi iman dan sifat orang-orang yang beriman. Oleh karena itu para ulama jika ditanyakan pada mereka sampai kapankah menuntut ilmu, jawabannya adalah bersama tinta sampai ke liang lahat. Dan orang yang menuntut ilmu adalah orang yang meminta tambahan ilmu dalam rangka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa qur rabbi zidni ilma. Nah, kemudian hadis yang kedua yang kita bahas sempatan malam hari ini adalah hadis dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu anhu. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, fatul alimi alal abidi, lebih istimewanya orang yang berilmu dibandingkan orang yang rajin ibadah adalah kafatli ala adnakum, sebagaimana keistimewaan diriku yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan orang yang paling rendah di antara kalian. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikatnya dan penduduk langit yang lain serta penduduk bumi sampai-sampai semut di liangnya dan ikan di airnya, la yusalluna ala muallimin nasil khaira, mereka mendoakan kepada orang yang mengajarkan kebaikan kepada masyarakat dan banyak orang. Diatkan oleh At-Tirmidzi, Tirmidzi mengatakan hadis hasan. Ya, maka Nabi sampaikan di sini di hadis ini bahasanya istimewanya orang yang berilmu, yaitu orang yang betul-betul berilmu. Ya, siapa itu orang yang berilmu? Orang yang mengetahui ilmu yang bermanfaat, menghabiskan waktunya untuk mencari ilmu yang manfaat dan mengajarkannya, setelah tentu dia laksanakan kewajiban-kewajiban ibadah. Dibandingkan dengan ahli ibadah. Nah, ahli ibadah yang dimasukkan dalam hadis ini masih terpuji. Kalau dia ahli ibadah yang masih terpuji, maka harus ibadahnya pakai ilmu. Cuma ilmunya ilmu minimalis. Hanya cukup untuk melakukan ibadah yang dia gemar melakukannya. Maka di sini disampaikan ahli ibadah adalah orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah setelah dia mempelajari apa yang menjadi hukum-hukum agama yang wajib untuk dia ketahui. Maka perbandingannya sebagaimana istimewanya Nabi dibandingkan para sahabat yang paling rendah atau kaum muslimin yang paling rendah kedudukannya. Maka di sini sangat luar biasa menunjukkan betapa mulianya orang yang berilmu. Ya, yang dalam bahasa di masyarakat kita boleh jadi namanya kiai, ustadz, atau tuan guru dan sebagainya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahasanya Allah dan para malaikatnya. Malaikat di sini bisa juga diartikan dengan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, yaitu para pemikul arsy. Kenapa? Karena kalimat selanjutnya dan penduduk langit. Ya, kalau kita mau, dan penduduk langit itu malaikat saja. Maka supaya tidak berulang, malaikat yang depan artinya malaikat yang dekat dengan Allah karena mereka adalah pemikul arsy. Sedangkan penduduk langit artinya malaikat selain pemikul arsy. Demikian juga penduduk bumi sampai-sampai semut yang kecil. Semut saja mendoakan guru agama, doakan guru ngaji. Semut itu. Ini artinya binatang yang lebih besar, lebih-lebih lagi. Maka kata-kata semut di sini untuk menunjukkan hewan darat yang paling kecil. Di liangnya yang dia tinggali, dia tempati, demikian juga sampai-sampai ikan. Yaitu artinya hewan air. Maka disebut semut dan disebut ikan untuk menunjukkan bahasa yang dimaksudkan adalah hewan darat dan hewan air. Maka semua hewan di daratan dan di lautan, termasuk juga di sungai, di waduk, dan yang lainnya, senantiasa akan mendoakan kebaikan untuk orang yang senantiasa mendoakan dengan doa yang baik untuk orang yang mengajarkan kebaikan pada manusia. Ya, maka mereka semua mendoakan, memohonkan ampunan untuk siapa? Ala mu'alimin nasil khaira, untuk orang yang mengajarkan kebaikan untuk manusia. Ya, mengajarkan kebaikan kepada manusia, yaitu orang yang berilmu. Ya, kenapa hewan itu punya perhatian dengan orang-orang yang mengajarkan ilmu agama dan kebaikan di tengah-tengah manusia? Kenapa mereka punya perhatian besar? Ya, kenapa mereka memberikan perhatian besar sehingga orang yang mengajarkan ilmu agama itu kondang di dunia semut, kondang di dunia ikan. Ya, meskipun tidak kondang di sebantul. Ya, ataukah kemudian yang lebih luas lagi, namun dia kondang di dunianya ikan, ya, ikan teri, ikan cupang, dan lele, dan sebagainya. Ya, dan dunia semut dan teman-temannya. Maka ada dua penjelasan kenapa hewan-hewan memberikan perhatian yang luar biasa dengan orang yang mengajarkan ilmu agama. Yang pertama, mereka punya perhatian dengan harapan manusia tercerahkan dengan ilmu agama. Karena jika manusia tercerahkan dengan ilmu agama, maka mereka akan lebih sayang dengan hewan. Tahu hak-hak, tahu mereka hak-haknya hewan. Kapan? Kalau manusia melek agama. Manusia yang tidak melek agama, maka yang terjadi, tidak punya rahmah, tidak punya kasih sayang dengan hewan. Hewan dijadikan sebagai diadu, dari adu jangkrik, adu ayam, adu kambing. Maka diadu, disiksa. Ya enggak? Disiksa. Ketika orang itu tidak mengenal ilmu agama, maka orang nyiksa hewan dengan karapan sapi. Ya, karapan sapi itu bentuk penyiksaan hewan. Bentuk penyiksaan hewan. Itu sapinya itu bisa larinya kencang. Ya, itu bukan hanya dipukuli. Wah, itu dibikinkan sikat paku. Dibikinkan sikat paku. Supaya menang, kencang. Oh, itu nanti begitu mulai, sikatnya dicok gitu. Di pantatnya. Dan itu sambil yang mengendalikan itu sambil bawa cuka, habis itu disiram cuka. Maka larinya kencang. Oleh karena itu karapan sapi itu finishnya itu pasti sungai. Finishnya pasti sungai. Enggak kemudian darat itu enggak. Ini enggak bisa dikendalikan kencangnya itu. Ya, maka karena manusia tercerah, karena sebab manusia tercerahkan agama, orang itu ngerti enggak boleh nyiksa hewan. Kalau bisa, kalau mau dimakan, mau disembelih, ya, gimana cepat matinya? Mau dibunuh, gimana cepat matinya? Kalau mau dipelihara, maka wajib dipenuhi kebutuhan makannya, minumannya. Ya. Ya, maka karena inilah manfaat ilmu agama bagi dunia hewan, maka mereka semangat sekali mendoakan manusia yang ingin menyebarkan ilmu agama di tengah-tengah manusia. supaya manusia-manusia yang ada tercerahkan, sehingga hewan-hewan ini semakin nyaman hidupnya tanpa siksaan. Kemudian yang kedua, kenapa hewan itu punya perhatian yang luar biasa dengan para guru ngaji yang ajarkan ilmu agama. Ustadz, kiai, tuan guru dan yang lainnya. Yang membimbing manusia untuk mengenal agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab yang kedua adalah karena ketika ilmu agama itu tersebar, kesalehan itu tersebar. Ketika kesalahan tersebar, maksiat dan kejelekan berkurang dan susut. Ketika maksiat berkurang dan susut, artinya meminimalkan terjadinya bencana alam. Yang bencana alam ini Allah katakan terjadi karena sebab dosa-dosa manusia. Dan yang membuat dosa manusia itu susut adalah manakala tercerahkan dengan ilmu agama. Oleh karena itu, apa tanda masyarakat ini masyarakat rusak? Tidak ada ahli agama di tengah-tengah masyarakat itu. Isinya orang bodoh semua. Para ulama-nya wafat dan tidak ada yang menggantikannya. Nah, mereka perhatian dengan orang-orang yang menyebarkan kebaikan dan ilmu agama, karena ini akan menjadi sebab tercegahnya bencana alam. Dan jika tidak ada bencana alam, maka mereka menikmati kenyamanan. Karena ketika bencana alam itu terjadi, di antara yang paling terdepan menderita adalah hewan. Terjadi, mau gunung meletus, maka hawa di gunung mulai anget, hewan-hewan pada turun. Mereka harus migrasi, jauh, capek, susah mereka. Nah, ini gunungnya mau meletus, maka mereka susah. Ketika terjadi banjir, maka yang kelelep itu bukan hanya rumah manusia, rumah-rumah semut. Kelelep semua itu. Mereka menderita. Kenapa ini terjadi banjir? Karena sebab tersebarnya maksiat. Maka mereka berkepentingan untuk tercegahnya maksiat di dunia manusia. Supaya tidak menjadi sebab terjadinya silih bergantinya bencana alam. Oleh karena itu, kiat penting untuk tersebut, untuk hal ini mengurangi kemaksiatan dan mengurangi bencana alam, adalah tersebarnya ilmu agama. Ini dua alasan kenapa semut itu sayang dengan para guru ngaji. Kenapa ikan-ikan itu cinta pada para guru ngaji, mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya Allah, ampunilah mereka. Ya Allah, sayangilah mereka. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Ya, ada ulama mengatakan ketailah, yaitu Badruddin Ibnu Jamaah mengatakan ketailah, tidak ada level yang lebih tinggi daripada levelnya orang yang membuat sibuk para malaikat. Demikian juga membuat sibuk makhluk-makhluk yang lain, semut dan ikan, sibuk untuk mendoakannya, mendoakan ampunan untuknya dan mendoakannya. Dan satu hal yang kita lihat di dunia manusia, orang itu rebutan untuk mendapatkan doanya orang saleh. Rebutan untuk titip doa orang yang dianggap akan jadi orang saleh, mau pergi haji dan yang lainnya. Maka rebutan untuk mendapatkan doanya orang yang dianggap sebagai orang yang saleh. Maka bagaimanakah dengan doa malaikat? Atau apakah malah ditinggalkan? Maka ini satu hal yang tidak benar tentunya. Maka isi hadis ini, isi kandungan hadis ini adalah memotivasi kita untuk menghormati orang-orang yang berilmu agama. Kenapa? Semut saja takzim. Ikan-ikan saja takzim dengan mereka orang yang mengajarkan ilmu agama. Para guru agama, para ustadz, para kiai yang mukhlis, yang ikhlas dalam dakwahnya dan dalam mengajarnya. Maka hewan-hewan saja menghormatinya, masa kita tidak menghormatinya? Maka secara tidak langsung hadis ini mengisyaratkan hal ini, yaitu memotivasi untuk menghormati orang-orang yang berilmu. Jadi Bahjatun Nadhirin disampaikan tentang kandungan hadis ini. Isi hadis ini memotivasi untuk mengajarkan kebaikan pada banyak orang, karena ini adalah sebab keselamatan dan kebahagiaan dan sebab bersihnya hati. Maka siapa yang melakukan hal ini, Allah akan balas dengan sejenis perbuatannya, dengan Allah jadikan dia ini. Maka di mana Allah berikan untuknya min salatihi, salawatnya Allah, salatnya malaikat dan penduduk bumi. Yang ini tentu menjadi sebab selamat dan bahagia serta keberuntungan dunia dan akhirat. Kemudian hadis ini menunjukkan adanya para ulama, para penuntut ilmu melaksanakan tugas para nabi, yaitu mengajak orang pada kebaikan, mengajari manusia tentang kebaikan, karena mereka itu adalah ahli waris para nabi. Oleh karena itu mereka dinilai lebih unggul dibandingkan umumnya orang, sebagaimana nabi itu lebih unggul daripada yang lain. Ya, maka di sini disampaikan Nabi katakan keunggulan beliau, keunggulan orang yang berilmu itu Nabi katakan seperti keunggulan diriku. Maka ini memberikan orang yang berilmu itu adalah pengganti para nabi. Orang-orang yang berilmu itu pengganti para nabi untuk menyebarkan kebaikan, mempopulerkan dan memasyarakatkan berbagai macam ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kurang lebih yang kita bahas, kita kaji kesempatan malam hari ini. Dua hadis di Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Pak Hudawan, alhamdulillah rabbil alamin. Silakan jika ada pertanyaan, dua atau tiga pertanyaan. Monggo, Pak. Ceritanya banyak pengajar ilmu di sini, itu apakah bisa termasuk mendapatkan keutamaan pengajar yang dicintai oleh malaikat dan para makhluk, tapi ketika kita menyisipkan ilmu agama di tengah-tengah ilmu umum, karena efek banget itu. Nih, kalau itu jadikan sebagai kendaraan untuk kemudian menyampaikan ilmu agama, insya Allah bisa, Pak. Menyampaikan ilmu agama. Syaratnya guru umumnya ngaji dulu, Pak. Ya, ngaji dulu. Kalau nggak ngaji dulu, nanti sisipannya apa nanti yang disisipkannya? Ya, nanti malah dikira obat, ternyata racun nanti. Jadi kalau ini untuk kemudian kesempatan untuk kemudian mengajar itu disisipi dengan nasihat-nasihat terkait dengan agama, sholatnya anak-anak itu, ya, sholat mereka, kemudian dia disisipi tentang bagaimanakah bercita-cita, ya, apakah cita-cita itu semata-mata dunia, ya, disisipi ajaran tentang konsep masa depan. Masa depan itu apa cuma berhenti di dunia saja. Yang ini Sebagian anak-anak yang kemudian murni cuma dapatkan hal semacam, enggak mendapatkan hal semacam ini, terdidik sekuler. Ya, masa depan cuma masa depan dunia. Ya, kemudian kemuliaan itu ya kemuliaan dunia. Ya, sukses itu ya sukses dunia. Beruntung itu ya sekedar beruntung dunia. Gitu. Padahal itu hal-hal konsep-konsep yang mendasar. Ya, itu ya biasanya kemudian juga diiringi dengan apa, upaya sungguh-sungguh dari pihak sekolah untuk mensuasanakannya suasana dunia. Ya, siswa yang beruntung, yang misalnya kalau dulu UN-nya yang bagus, itulah keberuntungan, itulah kemuliaan, itulah kesuksesan, itulah itulah dan itulah. Ya, tidak kemudian di ini kalau nilainya bagus, sholatnya bolong-bolong, tidak sukses itu. Nih, nilainya bagus, 100 semua, namun namun durhaka sama orang tua itu tidak ada gunanya. Nih, nilainya 100 semua, namun kurang ajar sama bapak dan ibunya, tidak ada faedahnya. Karena mindsetnya pokoknya ya keberuntungan, kebahagiaan, sukses semata-mata duniawi. Kalau ini dibalik gimana itu? Terbalik dari tadi. SK-nya itu guru bahasa Inggris, tapi ngajarnya itu malah apalan An-Naba. Enggak, Pak. Nanti apa pelajarannya terjemah surat An-Naba berbahasa Inggris, Pak. Ya enggak apa-apa, Pak. Jadi materinya tetap bahasa Inggris. Ini terjemah surat An-Naba berbahasa Inggris ya. Mari kita baca ini. Mari kita pelajari. Ada yang lain? Jika tidak ada demikian yang kita kaji, kita pelajari kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan jadi jadi sebab Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokahnya untuk kita sekalian, dan semoga Allah catat dan Allah tulis duduk kita di tempat ini sebagai amal ibadah yang memperberat timbangan kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian kurang lebihnya yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.